بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله. Di pagi hari ini kita bertemu dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita barokah, memberikan kepada kita at-taufik, dan berkaitan dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi', kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita sehari-harinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kembali kita melanjutkan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah penulis kitab Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Musa Al-Ash'ari wa Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahuma la ta'khudhu fi sadaqah illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hinta waz-zabib wat-tamr. Dari Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengambil harta zakat kecuali dari empat jenis ini, yaitu asy-sya'ir wal hintah, syair gandum, hintah gandum, atau dari dua jenis gandum tersebut asy-sya'ir wal hintah, waz-zabib wat tamr, demikian zabib. Yang ketiga zabib yaitu kismis, kurma, apa, kismis, anggur yang telah mengering, buah anggur yang telah mengering, dan tamar, kurma yang juga telah mengering. Rawahu Tabrani wal Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya dan Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Berkaitan dengan keterangan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan ahkamuz zakah, bahwa pertama zakat adalah satu ketentuan syariat yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian ditunjukkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain dibimbing oleh agama ini. Karena itu tidak semua harta dikeluarkan zakatnya, dan tidak semua dihitung dan diambil zakatnya. Tetapi apa yang ditetapkan oleh agama Allah, bahwa harta ini keluar zakatnya, harta ini dihitung zakatnya, maka barulah tentunya dikeluarkan. Karena itu dikatakan di sini, la ta'khudhu fis sadaqah, janganlah kalian mengambil harta zakat, ada larangan yang tentunya ada bentuk kehati-hatian, kewaspadaan dari mengeluarkan harta yang tidak ada zakatnya, kemudian dituntut untuk dikeluarkan zakatnya. Karena ini tentunya mengambil harta dengan cara yang batil dan tidak dibenarkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena agama ini telah mewajibkan zakat terhadap harta, tentunya agama ini memberikan bimbingan mana saja yang harus dikeluarkan, mana saja yang harus dikeluarkan. Karena tidaklah agama menetapkan satu perkara kecuali menerangkannya dengan sebaik-baik keterangan, serinci-rinci keterangan. Inilah keindahan agama ini dan sempurnanya agama ini. Tentunya apabila dibandingkan dengan agama yang lain yang dikatakan agama. Karena itu pula di sini Rasulullah memberikan bimbingan mengikat illa min hadhil asnaf al-arba'ah, kecuali dari empat jenis yang ada ini. Empat jenis yang ada ini. Yaitu apa? Yaitu pertama tadi, asy-syair wal-hintah. Syair jenis gandum, al-hintah jenis gandum. Dan disebutkan dengan tentunya secara khusus dua lafaz ini di atas hikmah yang besar. Di atas hikmah yang besar, boleh dikatakan seluruh penduduk dunia pasti akan membutuhkan yang namanya hintah sebagai bentuk makanan, dan syair baik itu yang dimakan secara langsung sebagai bentuk makanan pokok ataupun campuran bahan makanan, makanan pokok. Karena itu tadi dikatakan dari hikmah yang sangat mendalam, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menetapkan dua jenis ini lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian demikian zabib, yaitu kismis. Demikian kurma, zabib, anggur yang telah mengering. Kurma, kurma yang telah mengering. Karena kalau kurma bahasa namanya rutab, yaitu belum mengering, masih muda atau setengah matang. Demikian buah anggur, kalau belum mengering belum dikatakan zabib. Nanti kalau sudah kering seperti yang biasa kita konsumsi, kismis, baik itu untuk makanan, baik itu untuk campuran makanan atau kue ataupun roti, telah mengering anggur tersebut baru dikatakan kismis. Dan dalam tentunya penyebutan konteks bahasa Arab, az-zabib. Disebutkan empat jenis ini tentunya tidak menutup penyebutan yang lain di sana dari jenis-jenis apa yang diwajibkan padanya zakat. Karena di sana ada emas, perak, ada hewan ternak yang tidak disebutkan di sini. Atau dengan kata lain, ini terkumpul padanya dari makanan dan buah, demikian bijian. Makanan, bijian, dan buahan yang dimakan. Yang dimakan. Biji-bijian atau buahan yang dimakan. Tetapi tidak semuanya buahan dan tanaman yang dimakan dikeluarkan zakatnya. Karena itu tadi sudah diterangkan, ada harta yang diterangkan oleh syariat, ada yang atau ada dari jenis barang ataupun harta yang diterangkan oleh syariat dikeluarkan zakatnya, ada yang enggak. Sehingga tidak semua dan tidak meluaskan masalah sampai pun yang tidak dikeluarkan zakatnya dipaksakan dikeluarkan zakatnya. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim. Tabrani dalam Mu'jam dan Hakim dalam Mustadrak. Sebagaimana sudah kita sebutkan, Al-Imam Tabrani memiliki tiga kitab Mu'jam. Tiga kitab Mu'jam. Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Masing-masing kitab memiliki kriteria tersendiri dan tentunya memiliki tujuan tersendiri. Walaupun semuanya kitab hadis. Demikian Al-Imamul Hakim memiliki kitab banyak, yang di sini diinginkan kitab Mustadrak. Dan kitab Mustadrak dimaksudkan oleh Imam Hakim membantah ahlul bidah yang mengatakan bahwa kaum muslimin hanya memiliki Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab sahih saja, lainnya tidak ada. Lainnya tidak ada hadis sahih kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di akhir usia, di saat beliau sebetulnya dengan usia tersebut beliau mencukupkan dengan karya-karya yang ada dalam rangka membantah ahlul bidah, beliau pun menulis kitab Mustadrak. Dan ini menunjukkan bagaimana kadarnya ulama dalam keadaan di akhir usia. Beliau menulis kitab besar Mustadrak, 4 jilid tebalnya, membantah ahlul bidah. Maka beliau pun menulis hadis-hadis yang di dalam kitab Mustadrak tersebut, hadis yang beliau katakan ini sahih. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim dan syaratnya Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh selain Bukhari dan Muslim, tapi dengan syarat sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Artinya banyak hadis sahih kata beliau walaupun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi kata para ulama sangat disayangkan Al-Hakim menulis kitab Mustadrak di usia yang akhir atau di akhir usianya, banyak terdapat waham kesalahan. Banyak terdapat waham kesalahan yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari, ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, atau ini sahih sesuai dengan syarat keduanya tapi tidak dikeluarkan keduanya, dan seterusnya. Banyak terjadi kesalahan, bukan kesalahan dari hadis, tapi dari ahkam hukum hadis. Dari ahkam hukum hadis. Sehingga ulama pun yang datang kemudian melakukan takhrijat, melakukan tahqiq. Seperti diantaranya Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala melakukan koreksi ilmiah terhadap Mustadrak. Dan beliau tidak melakukan semuanya, tetapi beliau mentalkhis, meringkas. Sehingga ada karya dalam kitab Mustadrak menjadi catatan kaki dari Mustadrak yang beredar. Ada catatan kaki di situ, adalah catatan kaki dari talkhis Imam Adz-Dzahabi yang memberikan hukuman dari sejumlah hadis, tidak semuanya tetapi beberapa hadis, sejumlah hadis yang ada di kitab Mustadrak, sehingga itu dikatakan talkhis. Karena itu pula para ulama yang datang kemudian melakukan kerja yang lain, yaitu mencukupkan penelitian dan pembahasan terhadap kitab Mustadrak. Maka muncullah karya dari para ulama dalam mengeluarkan hukum hadis dalam kitab Mustadrak. Kitab Mustadrak kitab yang azim. Tetapi tadi sudah dikatakan bahwa Imam Al-Hakim Abu Abdillah, imam yang besar, beliau banyak terjadi waham karena di usia yang telah tua. Di saat akhir usia beliau, beliau menulis kitab Mustadrak, sehingga terjadi banyak kesalahan. Maka datanglah para ulama kemudian menyempurnakan. Di antaranya para imam yang ada di hari ini, Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian Imam Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Bahkan Asy-Syeikh Muqbil, beliau mengeluarkan satu kitab biografi para periwayat hadis Mustadrak, untuk menerangkan bagaimana periwayat hadis Mustadrak tersebut. Dan beliau memberikan ta'liq terhadap Mustadrak. Demikian para ulama. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, menjelaskan kebenaran. Merekalah ahlul hadis kata Imam Ahmad, dan mereka boleh kita katakan di hari ini adalah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan saudara-saudaranya dari para muhaddisin, dan murid-muridnya dari para muhaddisin, termasuk diantaranya Asy-Syaikh Muqbil dari murid beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada pembahasan hadis. Bahwa tadi telah disebutkan empat jenis, bukan sebagai bentuk pembatasan, karena nanti didapati di sana ada jenis yang lain, walaupun dia bukan tanaman, walaupun dia bukan tumbuhan, walaupun dia bukan bijian, tapi telah disebutkan dikeluarkan zakatnya. Qala rahimahullah Walid Daraqutni, dan di sisi al-imam ad-Daraqutni, Daraqutni imam yang besar, memiliki kitab Sunan ad-Daraqutni. Tapi sunan beliau tidak masuk ke dalam sunan yang empat. Sunan yang empat itu Sunan Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi, Imam Ibnu Majah. Sunan Ad-Daraqutni bukan dari sunan yang empat, tetapi sunannya sunan yang besar, karena terpandang. Kemudian Imam Ad-Daraqutni sendiri, imam yang sangat ahli dan piawai dalam ilmu ilalul hadis. Ada satu ilmu yang dimiliki oleh muhaddis tidak dimiliki oleh yang lain, yakni namanya ilmu ilalul hadis. Ilmu ilalul hadis itu, ini sebagai bentuk tambahan penting untuk kita mengetahui yang seperti-seperti ini, karena kita ini namanya penuntut ilmu. Kita penuntut ilmu, ketika disebutkan ini kita paham, oh ini, disebutkan ini, oh ini, kita mengerti. Ilmu ilalul hadis, nanti tentunya ada pelajarannya dan pembahasannya tersendiri. Cuma kita secara global, ilmu ilalul hadis itu digambarkan oleh para ulama muhaddisin seperti ahli emas yang dia melihat apakah uang ini, logam ini ada emasnya banyak, emasnya baik atau cacat, sehingga dia mengatakan ini uang cacat, ini uang bukan emas, dan seterusnya. Hanya sekedar dia melihat. Maka ahli ilalul hadis seperti itu, dia melihat hadis, ini hadis cacat, ini hadis padanya ada pemutarbalikan, padanya ada keterbalikan, hadis ini bukan dengan jalan ini, bukan dengan sanad ini. Itu ahli. Dia belum melakukan pembahasan sebagaimana kebiasaan ulama yang lain, karena dalamnya pengetahuannya, banyaknya bacaannya, dalamnya telaahnya, luasnya pendalamannya terhadap riwayat, terhadap rijal, perawi-perawi hadis dengan sanad-sanadnya, dengan keadaan rawi tersebut, dia bisa menghukumi dengan sekedar melihat ini bermasalah, ini enggak, seperti itu. Demikian al-Imam Ad-Daraqutni, imam yang besar. Tapi sayang, kitab karya beliau, kitab Ilal Hadis, tidak semuanya didapatkan, sebagiannya mafkut, hilang. Sebagiannya hilang. Karena dulu pemusnahan kitab-kitab para ulama di zaman Tartar dan di zaman Bani Fatimiyah yang membakar kitab-kitab kaum muslimin. Tetapi karena agama tetap dijaga oleh Allah, pokok-pokok usul-usul agama selamat, tetapi beberapa karya ulama tentunya terbakar dan akhirnya pun hilang. Walaupun tetap masih dalam pencarian, sampai hari ini, para ulama melakukan khidmah pelayanan terhadap agama ini, mencari kitab-kitab yang mafqud, dan berusaha untuk melihat manuskrip-manuskrip kuno. Kalau dikatakan agama yang paling ilmiah adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling ilmiah kecuali agama Islam. Kita kembali kepada keterangan diriwayatkan oleh Daraqutni dari hadis Mu'ad. Fa'ammal kitha, adapun al-kitha atau kitha, ketimun atau mentimun. Wal-bittikh, semangka. Wal-rumman, delima. Wal-qasabu, tebu. Qad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dari dikeluarkan zakatnya. Wa isnaduhu dhaif, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini sanad hadisnya lemah. Sanad hadisnya lemah. Isnaduhu dhaif. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, namun dengan hadis dhaif ini, para ulama mengambil asal keterangan, pokok keterangan, bahwa di sana ada makanan, ada jenis barang ataupun jenis tumbuhan ataupun tanaman, demikian buahan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Buahan ataupun bijian tidak dikeluarkan zakatnya. Di antaranya disebutkan dalam riwayat mentimun atau ketimun, kemudian semangka, kemudian delima, kemudian tebu, yang semuanya tentunya makanan dari buah-buahan, ada yang sayuran. Sehingga sebagaimana keterangan tadi, tidak semua. Namun yang perlu untuk kita ketahui di pembahasan kita di sini, bahwa ulama berselisih pandang berkenaan dengan makanan, buahan ataupun bijian yang dikeluarkan zakatnya. Setelah datang nas yang menyebutkan secara khusus dan nas yang menyebutkan secara umum, sebagian melihat bahwa yang dikeluarkan hanyalah yang tersebutkan dengan nas. Yang tidak tersebutkan dengan nas, tidak dikeluarkan zakatnya. Sehingga tadi disebutkan misal, disebutkan dua jenis gandum, syair dan hintah. Maka di sisi mereka yang mengatakan tidak ada nasnya, tidak dikeluarkan beras dengan berbagai jenisnya, karena tidak ada nasnya, tidak dikeluarkan zakatnya, kata mereka. Dan ini pendapat dari muhakkikina min ahli hadis, dan ini yang dipegangi oleh guru kami yang mulia rahimahullahu ta'ala. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan jenis yang disebutkan bukan dimaksudkan jenis itu secara khusus, tetapi dilihat dari sisi illahnya. Kenapa dia dikatakan dikeluarkan zakatnya? Dan ini pendapat kebanyakan para ulama jumhur. Dan melihat dari sisi maslahat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama fakir fuqara, terutama mereka yang memang membutuhkan bantuan baitul mal dengan harta zakat, maka dari 8 asnaf, 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, maka melihat dari sisi ini jumhur lebih mendekati, lebih mendekati dari keterangan yang diinginkan, karena zakat diinginkan penyalurannya kepada mereka, diinginkan penyalurannya kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan dengan kebutuhan yang tentunya mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga jumhur melihat, dilihat dengan illahnya. Kalau dia makanan, masuk dari illat. Di sini, sama saja itu makanan qut pokok, atau bukan makanan pokok. Sehingga dikatakan dengan makna to'am. Dilihat dari sisi ilah yang lain yang ada pada keterangan hadis dari jenis apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dan inilah yang dikatakan kias di sisi para ulama, yaitu ditimbang, karena dari bahan, dari jenis yang disebutkan ditimbang ataupun ditakar. Ditimbang ataupun ditakar. Jadi siapa, apa yang ditimbang dan ditakar dari jenis makanan atau bahan makanan, dikeluarkan zakatnya, kata jumhur. Kemudian yang terakhir kata mereka, bisa disimpan. Karena suatu yang tidak bisa disimpan, tidak dikeluarkan zakatnya. Pendalilannya dengan hadis tadi, timun tidak bisa disimpan. Ya kalaupun disimpan, berapa lama? Berapa lama masa penyimpanannya? Tidak cukup sepekan sudah rusak. Demikian apa tadi? Semangka. Demikian juga dengan naam yang disebutkan delima, demikian tebu. Jadi apa yang tidak bisa disimpan, tidak dikeluarkan, tapi apa yang bisa disimpan dari makanan dan bahan makanan tersebut, maka dikeluarkan zakatnya. Diinginkan dengan makanan karena dibutuhkan, karena kalau bukan makanan, tidak bermaslahat bagi manusia. Bukan makanan. Diinginkan dengan ditimbang ataupun di apa tadi, ditakar. Karena rata-rata bahan makanan atau makanan ditakar dan ditimbang. Ditakar dan ditimbang. Demikian, disimpan yang dia bisa berlangsung lama. Karena ketika disimpan di Baitul Mal, kalau dia cepat rusak, dia cepat hancur, maka tentunya tidak ada maslahat dari harta zakat yang dikumpulkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Gandum bisa disimpan lama. Demikian kurma bisa disimpan lama. Demikian kismis bisa disimpan lama. Tetapi di antara jumhur ada yang menjadikan dua saja. Yaitu apa? Mereka katakan ditakar dan disimpan. Ditakar dan disimpan. Makanan sudah pasti, tapi ditakar dan disimpan. Karena dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah jenis makanan, bukan jenis yang tidak dimakan. Makanan sudah pasti, sehingga yang dibutuhkan hanyalah dua, ditakar dan disimpan. Dan di antara jumhur ada yang mengatakan, dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hanya sekedar disimpan. Karena kalau makanan itu disimpan, dia bisa na'am bertahan lama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini berkaitan dengan apa yang keluar dari permukaan bumi, yaitu dari hasil tanaman, dari hasil tumbuhan yang dimakan. Sehingga dengan pendapat jumhur ini beras masuk. Dengan pendapat jumhur ini, apa yang dimakan, yang ditakar, dan bisa disimpan, itu masuk. Sampai kepada bumbu-bumbu. Bumbu kan bahan makanan. Bumbu bahan makanan. Merica. Ditakar. Merica ditakar. Iya. Berapa ons, berapa gram, iya kan? Merica disimpan, maka masuk. Suatu yang dikeluarkan zakatnya, kata jumhur. Suatu yang dikeluarkan zakatnya. Demikian, yang lainnya tentunya kita telah mendengarkan berapa keluarnya zakatnya. Kita telah mendengarkan berapa keluarnya zakatnya pada pertemuan yang lalu, sehingga kita tidak mengulangi di majelis ini. Telah disebutkan yang kurang dari 5 wasat tidak dikeluarkan zakatnya. Yang lebih dari 5 wasak dikeluarkan zakatnya. Lantas, tanaman yang mendapatkan curah hujan atau mudah dengan pengairannya tanpa biaya dan tanpa usaha dari pemilik tanaman tersebut, dikeluarkan al-usur, 1/10. Yang dia dengan usaha, dengan kesusahan, dengan kepayahan menyiraminya, mengurusnya dengan air, baik itu dia bawa sendiri ataupun lewat hewan yang membawa ataupun lewat kendaraan, punya pembiayaan, maka nisful usur. Dan tanamannya apa? Kalau menurut jumhur tadi, tanamannya apa? Jadi kurang dari 5 wasak, al-usur atau nisful usur, 1/10 ataupun setengahnya 1/10. Tanamannya apa? Kalau di sisi para ulama ahli hadis sebagian, mereka mencukupkan dengan apa yang ada pada nas. Di sisi yang lain, mereka melihat jumhur, melihat maslahat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, mereka melihat bahwasanya semua yang dimakan selain makanan pokok. Makanan pokok terlebih lagi. Makanan pokok terlebih lagi. Semua yang dimakan. Kemudian dia ditimbang atau ditakar. Dan terakhir dia apa? Disimpan. Kalau tidak dapat disimpan, sebagaimana disebutkan, tidak dikeluarkan zakatnya. Kangkung. Sayuran, kangkung. Dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kangkung, dikeluarkan zakatnya atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Kangkung disimpan, berapa lama usia kangkung kalau sudah siap dijual? Sehari, dua hari? Mengering, rusak. Walaupun dimakan, kangkung kan dimakan. Mungkin juga ditimbang berapa kilo kangkung misalnya. Iya kan? Tetapi rusak. Gak bisa masukkan Baitul Mal, 1 ton kangkung Baitul Mal, sepekan kemudian, ya cuma apa? Cuma sampah. Tidak bisa dimakan. Bisa jadi seperti itu. Jadi, dimakan, ditakar, disimpan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan yang keluar dari permukaan bumi, dia cuma satu sebetulnya, yaitu iddikhar, yaitu disimpan. Bisa enggak disimpan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dengan bisa disimpan ini lebih banyak mengenai tentunya makanan dan bahan makanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, apakah boleh mengeluarkan dengan uang bentuk zakatnya? Apakah boleh mengeluarkan dengan uang bentuk zakatnya? Padi dibayar padi. Atau padi dikeluarkan dengan bentuk padi zakatnya. Dikeluarkan dengan bentuk padi zakatnya. Demikian, gandum dikeluarkan dengan bentuk gandum zakatnya. Apakah boleh dikeluarkan dengan duit, uang? Wallahu a'lam bishawab, ulama dalam hal ini berselisih pandang. Tetapi sebagian mereka memandang bolehnya sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Bolehnya sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Sebagaimana hal ini telah difatwakan oleh sebagian besar dari para ulama di sisi kibar ulama di negeri Saudi Al-Arabiyah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kata mereka yang lebih utama mengeluarkan ainnya, wujud tanaman, wujud buah atau makanan yang dihasilkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, kita lanjut. Wa an Sahl ibni Abi, kita lanjut keterangan kitab. Wa an Sahl Ibni Abi Hatmah radhiyallahu anhu qala qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wada'u ats-tsulutsa fa illam tad'u ats-tsulutsa fad'u ar-rub'a rawahu al-khamsa illa ibnu majah wa sahahahu ibnu hibban wal hakim. Dari Sahal ibni Abi Hatmah radhiyallahu taala anhu, kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian memperkirakan dan memperhitungkan hasil dari buah dan bijian, fakhudhu, jadi kalau kalian menaksir memperhitungkan, memperkirakan hasil dari buahan dan bijian, fakhudhu, maka setelah taksiran tersebut, ambillah zakatnya atau keluarkanlah zakatnya, wada'us thulutha, tetapi sisakan sepertiga. Wada'us thulutha, sisakan sepertiga. Fa illam tad'us thulutha, kalau kamu tidak menyisakan sepertiga, fada'ur rubu'ah, maka sisakan seperempatnya. Hadis diriwayatkan Al-Khamsa, imam yang lima, yaitu Imam Ahmad. Kalau dikatakan imam yang lima, Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Arba'ah, Imam Abu Daud dalam Sunan juga yang dikatakan Sunan Arba'ah, atau Sunan mereka masing-masing. Demikian Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hanya saja di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan illa, kecuali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsa, lima orang tadi, terkecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah dikeluarkan dari yang lima. Kecuali Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini. Kecuali Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis ini dalam sunannya. Jadi Al-Khamsa, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini Al-Khamsa. Kalau As-Sitta, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Alhamdulillah kita ahlu sunnah. Kita diajari bagaimana seilmiah mungkin. Naam. Baik. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan dari sini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, kata beliau. Dan nanti akan kita terangkan sedikit keterangan tentang ini. Dan Al-Imam Hakim tadi sudah disebutkan, Hakim dalam Al-Mustadrak. Beberapa ulama memiliki kitab-kitab, tetapi ketika disebutkan nama mereka, seperti Hakim, seperti Ibnu Hibban, seperti Al-Baihaqi, seperti Ad-Daraqutni, kalau disebutkan secara mutlak seperti itu, maka diinginkan kitabnya yang ma'ruf dan besar di sisi mereka, yang sangat terkenal, bukan di kitab-kitab yang lain. Seperti disebutkan dikeluarkan oleh Al-Bukhari, maka Bukhari memiliki banyak kitab. Tetapi diinginkan biasanya penyebutan secara mutlak itu kitab sahihnya. Nanti kecuali dikeluarkan Imam Bukhari fil adab, yaitu Adabul Mufrad, dikeluarkan oleh Imam Bukhari fil kabir, yaitu di dalam tarikh kabir beliau, dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita kembali kepada riwayat hadis atau apa yang kita ambil dari fikih hadis secara ringkas, Rasulullah memerintahkan kita. Dan kalimat amarana Rasulullah, ini namanya hadisnya marfu, sampai kepada Rasulullah, beliau memerintah. Walaupun Rasulullah tidak mengatakan langsung, tapi amarana Rasulullah memerintah kita, berarti itu perintah langsung dari beliau, dan sahabat menyampaikan. Apabila kalian menaksir, memperkirakan hasil dari tanaman buah atau bijian. Hasil tanaman buah atau bijian. Maka yang pertama, bahwa hasil tanaman buah dan bijian sudah bisa diketahui dikeluarkan zakatnya apabila telah ditaksir. Apabila telah ditaksir. Dan ahli taksir ini diangkat oleh pemerintah. Dipilih oleh pemerintah dan menempatkannya sebagai petugas untuk mentaksir buah atau bijian yang dipunya oleh petani yang masih berada di atas pohonnya. Masih berada di atas pohonnya. Berbeda halnya kalau dia sudah menurunkannya. Tetapi ini dilakukan ketika masih ada di atas pohonnya. Kenapa demikian kata para ulama? Karena tidak aman bagi pemilik tanaman dengan hasilnya tersebut. Mereka bisa amanah. Mereka bisa amanah. Sementara zakat ini adalah kebutuhan kaum muslimin. Kalau mereka tidak dibantu dengan penaksiran yang merupakan ditaksir oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, maka petani ataupun peladang dia akan mentaksir sesuai dengan kepentingannya. Dan tentunya tidak ada yang mau dirugikan karena zakat kan dikeluarkan. Zakat dikeluarkan dari apa yang mereka miliki. Atau benda zakat atau barang zakat dikeluarkan dari apa yang mereka miliki. Sehingga diutuslah. Dan ini penunjukan pemerintah. Pemerintah menunjuk bagian pentaksir ini kepada petani-petani untuk mendatangi petani-petani. Dan ditaksir dari para buah dan bijian itu apabila pertama telah masa kalau buah itu masa menuanya dari mulai dia setengah matang sampai menua itu sudah bisa ditaksir. Karena dengan seperti ini, itulah juga nanti hasil yang akan diturunkan. Dengan taksiran seperti ini, itulah yang diperkirakan hasil yang akan diturunkan. Sehingga kalaupun nanti telah diturunkan, dengan taksiran akan dikatakan kamu mengeluarkan zakatnya sekian. Ini bukan ada kepentingan pemerintah atau kepentingan penguasa untuk mengambil hasil petani, bukan. Tetapi ini adalah harta zakat yang akan dikembalikan, disalurkan nanti kepada kaum muslimin. Berikutnya, Karena ini adalah untuk maslahat manusia, tentunya petani tidak akan dibiarkan mereka dirugikan, tidak akan dibiarkan. Akan ditaksir dengan apa? Dengan benar, dengan ahlinya. Tadi sudah dikatakan, ditunjuk ahlinya. Kemudian diperintahkan kepada ahli taksir. Setelah ditaksir sekian, maka dibiarkan sepertiga. Sepertiga ini untuk pemilik tanaman atau buah tersebut atau bijian tersebut. Misal dari hasilnya tiga ribu kilo gandum. 3.000 kilo gandum, misal ini misal. Maka sepertiga 3.000 berapa? Sepertiganya 1.000. Sepertiganya 3.000, 1.000. Belajar matematika? Iya, santri. Belajarkan sepertiganya berapa? 3.000, 1.000. Makanya penting belajar matematika. Jangan bilang, wah, buat apa belajar matematika? Penting. Kalian akan menghadapi perhitungan zakat, perhitungan warisan, perhitungan apa lagi? Dari apa-apa yang dihitung nantinya. Tetapi tentunya dengan apa yang bisa kita pakai. Jangan perhitungan yang tidak bisa kita pakai, kita akhirnya berdalam-dalam di sana, akhirnya kita tidak mendapatkan hasilnya untuk praktek kehidupan kita. Naam. Sepertiganya 3.000. Karena telah azan, kita cukupkan nanti insyaallah setelah keterangan ini. 3.000, maka 1.000 untuk petaninya. 2.000 inilah nantinya akan dikeluarkan zakatnya kalau memang cukup keluar zakatnya. Kita istilahkan 3.000 di luar perhitungan tadi, 5 wasak, iya. 1/10 atau setengah 1/10. Di luar masalah itu, kita cuma memperkirakan apa yang bisa cepat kita cerna. 3.000 sepertiganya berapa? 1.000. Maka 1.000 untuk petani, ini tidak keluar zakatnya. Sepertiganya untuk 2/3 untuk yang dikeluarkan zakatnya, bukan 2/3 diambil semua, bukan. 2/3 ini akan nanti kena hitungan berapa yang harus dikeluarkan dari harta zakatnya. Karena 2/3 ini kebanyakannya akan dijual oleh petani. Akan dijual oleh petani. Sepertiganya ini untuk makan, untuk bagi-bagi dengan tetangganya, hadiah tetangganya lagi panenan. Demikian, atau 1/4. Kalau merasa dilihat kebutuhan petani, 1/4/1/4-nya. 1/4 dengan 1/3. Sehingga tidak boleh lebih daripada 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi nanti penaksir lihat berapa, dan dia lihat bagaimana keadaan petani, 1/3, 1/4. Jadi kalau kalian tidak mengambil 1/3-nya, 1/4. Apa kalau tidak diberikan 1/3-nya, maka diberikan 1/4-nya. Adapun yang lain, yang sisanya itu yang dihitung. Itu yang dihitung, itu yang dikeluarkan zakatnya. Itu yang dihitung, itu yang dikeluarkan sesuai dengan perhitungan zakat. Sesuai dengan perhitungan zakat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan alhamdulillah kita kalau mau mencocokkan dengan 5 wasak, maka kita akan mendapatkan 5 wasak itu berapa? 900 kilo. 900 kilo. 900 kilo. Tadi berapa? 2000. Kan 3000 kilo ya? 3000 kilo tadi 2000 kilo. Maka kena atau belum kena? Kena. Sekarang dikeluarkan berapa? Nisful usur atau al-usur? Lihat, ini tada hujan atau bukan? Kalau tada hujan, berapa? Al-usur, 1/10 daripada 2000. 1/10 daripada 2000 kilo dikeluarkan zakatnya. Jelas? Kalau dia tidak tada hujan, setengahnya nisful usur. Setengahnya 1/10. Dikeluarkan zakatnya. 1/3 tidak kena, 2/3 kena dengan perhitungan tadi. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya kalau dikatakan padi atau beras, hitung aja. Padinya berapa biasa satu sawah? Berapa ton? Berapa kilo? Petani? Berapa kilo? Kiloan lah, jangan tonan biar mudah didengar yang lain. Hah? 4000 kilo. Masya Allah, kena berarti. Kalau perhitungannya jumhur, padi kena harta barang zakat. Harta zakat. 4000. 4000 dikeluarkan, biar mudah nih, dikeluarkan 1/4 1000. Berarti tinggal berapa? 3000. 3000 kena? Kena. Hitungannya berapa? Tada hujan atau tidak? Kebanyakan di sini tada hujan, ya? Kebanyakan di sini tada hujan atau bukan tada hujan? Dapat pengairan yang lancar, Masya Allah, tanpa bertenaga petaninya, ngalir airnya. 1/10. 1/10 dari 3000? 3000 kilo beras. Keluar. Di sisi sebagian ulama, dikeluarkan berasnya saja. Di sisi sebagian yang lain, dan ini hasil fatwa kibar ulama di negeri Saudi Arabia, kebanyakan para ulama di sana memandang bolehnya mengeluarkan saman atau bolehnya mengeluarkan dengan uang sebagai bentuk pembelian beras tersebut, dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.